ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه من تمسك بسنة المدين. Pemirsa dan pendengar, para ikhwan BSI yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah para jemaah, semoga Allah SWT sentiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, memberikan kepada kita kekuatan iman untuk menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk jalankan aktivitas kita dalam keseharian, baik yang berkaitan dengan ubudiah kita kepada Allah SWT maupun urusan-urusan dunia. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita masih melanjutkan, yaitu kitab iman fil kitab sunnah, yaitu pokok-pokok dasar keimanan Al-Quran dan sunnah, yang sekarang adalah pembahasan yang ketiga dari pasal yang kedua, yaitu amsilatun tatbiqiyatun li isbat asma'us sifat fi dawil kitab as-sunnah. Contoh-contoh dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini contoh-contoh saja, jadi tidak semua. Setelah itu nanti akan disebutkan kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh seseorang atau seorang Muslim dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Pertama di sini sebutkan contoh-contoh bagi nama dan sifat-sifat Allah SWT tidak seberapa yang disebutkan, karena memang tujuan dari sini hanya menyebutkan sebagian saja, tidak membahas secara detail dan rinci tentang berbagai nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun sebagian yang disebutkan nanti dalam pembahasan ini sebagai contoh-contoh saja, yaitu berapa contoh yang harus dari nama dan sifat-sifat Allah yang harus diyakini seorang Muslim berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Tak lupa pula kita untuk selalu memperbanyak dalam hari-hari kita menyisipkan ungkapan salam-salam Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita nantiasa dijadikan oleh Allah SWT orang mencintai sunnah beliau dengan mempelajari dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Baik, kita mulai, yaitu dalam nuskhah yang berbahasa Arab halaman 83. Ini adalah pertemuan yang keberapa dari orang kita? Yang ke 12. Pertemuan yang ke-12 ya. Al-Quran dan Sunnah ya, telah menunjukkan tentang wajibnya kita beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam tempat yang begitu banyak dalam Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Ya, min auji mutada dalam bentuk-bentuk yang berbagai redaksi gitu ya. Fi siyaqatin mutanawiyah, dan juga dalam redaksi-redaksi bermacam-macam, dalam redaksinya ada yang kadang khabar, kadang amar, kadang-kadang penjelasan-penjelasan tentang nama dan sifat Allah tersebut. Kemudian juga bentuk dalil-dalilnya kadang dalam bentuk mutaradifatnya agak banyak, seperti sifat ulu, adanya fauqiyah ya, kemudian adanya kata-kata diangkatnya makhluk menghadap Allah dan seterusnya. Banyak bentuk-bentuk redaksi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak, bukan terbatas seperti pemahaman sebagian kelompok, yaitu sekitar umpamanya dikatakan 20 saja, tidak. Jadi kalau kita mencoba melihat dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, sungguh kita akan menemukan nama dan sifat-sifat Allah itu lebih dari 20. Ya. Nama Allah jelas dalam hadis yang sahih, yaitu juga penentuan jumlah sebetulnya, bukan juga penentuan jumlah sebetulnya, yaitu hadis innallahi 99 isman, sungguh Allah itu niatan ila wahidan, ya Allah punya nama yaitu 99, 100 kecuali satu, faman ahsaha dakhal jannah. Orang yang mau memahami dan pelajarinya, yang hafalnya, termasuk di situ bukan ihsa di situ, menghitung di situ, bukan maksudnya sekedar menghitung dan menghafal didendangkan, tetapi memang dipahami dan diimani makna-makna yang terdapat dalam nama-nama Allah tersebut. Tapi bukan berarti nama Allah terbatas 99, karena setelah dilakukan oleh para ulama pun dikumpulkan bahwa nama-nama Allah SWT Al-Quran dan Sunnah itu pun lebih dari 99. Cuman maksud dari hadis itu yang dibatasi minimal ya, yang harus kita ketahui demikian jumlahnya. Barang siapa yang sudah sampai memahami jumlah 99, dia mendapat keberuntungan yang dijanjikan surah bagi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil-dalil lain umpamanya ada menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-nama yang memang tidak Allah beritahu kepada sebagian para anbiya'an dan rasulnya, ya. Contoh doa ini aja kan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwaka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtu ahada min khalqi aw istakarta fi ilmil ghaibi indak. Jadi ya Allah, aku bertawassul minta kepadamu dengan nama-nama segala nama-namamu yang mulia, ya, yang engkau namakan dengannya dirimu, ya. Kemudian baik yang engkau turunkan dalam Quran atau engkau ajarkan kepada Rasulmu ataupun yang engkau simpan di sisimu di alam gaib, ya. Nah, berarti kan nama-nama Allah SWT yang lebih yang tidak diketahui. Berarti nama-nama Allah tidak diketahui secara keseluruhan, hanya sebagian yang diketahui, yang diberitahu oleh Allah SWT kepada makhluk ini. Kemudian di antara hujah para ulama juga, dia, kalau pertama tadi disebutkan bahwa setelah diteliti pun nama-nama Allah SWT di Al-Quran Sunnah itu, di Al-Sunnah Sahihah, lebih dari 99. Kemudian juga dalil lain adalah yaitu tentang hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika nanti di Padang Mahsyar, mana Rasulullah SAW akan memohon syafaat buat umatnya, ya, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW wa ahmaduhu bima hamida la uhsinal an, yaitu aku akan memuji Allah SWT saat itu nanti dengan pujian-pujian yang saat ini belum aku ketahui, kata Rasulullah. Kau dalam riwayat lain malah di lalu Allah mengilhamkan kepada beliau puji-pujian, ya, saat bersujud di Padang Mahsyar mohon faat untuk para umatnya atau untuk semua umat manusia yang ada di Padang Mahsyar, ya. Itu dia dalil tidak terbatasnya nama Allah SWT 99. Tapi maksud hadis itu adalah seperti seseorang berkata kepada orang lain, siapa yang bisa menang dalam lomba 99 meter, dia akan diberi hadiah begini. Jadi maksudnya itu bukan pembatasan tentang nama, tapi pembatasan tentang sembara, ya, pembatasan tentang jumlah yang disembarakan, bukan pembatasan terhadap nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembatasan terhadap nama-nama yang motivasi yang diharus, yang diharap, yang diperintahkan oleh Allah Taala, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk, oleh Rasulullah SAW untuk kita pelajarin, kita ketahui. Baik. Itu sedikit tentang nama dan sifat Allah. Maka nama-nama dan sifat Allah SWT sungguh banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sungguh sebagian ulama telah mengumpulkan, sebagian ulama ada yang mengumpulkan nama-nama Allah kemudian disyarah oleh dia, ya, oleh para ulama tentang syarah Asma'ul Husna. Ya, banyak ulama-ulama yang telah mensyarah tentang Asma'ul Husna. Kemudian pamin asma'illahi ta'ala, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah, nah, disebutkan contoh di sini Al-Hayyu wal Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa nama Allah Al-Azham itu ada Al-Hayyul Qayyum ini, itu Al-Hayyul Al-Qayyum ini. Dalilnya mana? Yani Al-Hayy sifatul haya, Al-Qayyum menunjukkan tentang sifatul haya, yaitu Al-Hayy maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Atau yang disebut, ada juga menerjemahkan yang maha mengatur segala urusan makhluknya. Jadi Allah itu, maka sebagian kelompok ahlul kalam menamakan berdalil dengan itu dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Yaitu Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya, Allah berdiri sendiri tidak butuh kepada siapapun. Tapi Al-Qayyum ini memiliki makna yang dalam, makna yang luas, yaitu di samping Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum berdiri sendiri tidak butuh kepada makhluk yang maha kuasa dengan sendirinya, ya, demikian pula dia yang mengurus segala urusan makhluk, Al-Qayyum. Nah, jadi Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik, jadi qayyumiyah menurut sifat qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah maha esa dengan berkuasa mengatur dengan sendirinya urusan makhluk, dan juga tidak ada Allah, Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Ya, Allah berdiri sendiri. Wa qad dalla ala hadzalain ismaini al-kitab wa sunnah. Nama Allah Subhanahu wa taala ini sudah ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mungkin setiap kita yang sebaiknya menghafalnya itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. ya, di dalam ayat kursi ini sungguh banyak sekali sifat dan nama-nama Allah SWT, sehingga dia menjadi ayat yang teragung, yang termulia dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tiada Tuhan berhak disembah kecuali dia, yang maha hidup lagi maha mengatur urusan banyak. Nah, wa minas sunnah al-hadisu Anas ibn Malik, itu hadis Anas ibn Malik, di antara dalam dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, di mana dia berkata, kunna ma'an Nabi SAW fi halqatin rajulun qa'imun yusalli. Jadi dalam ketika suatu sana, Anas bin Malik menceritakan bahwa satu kali kami duduk-duduk, halqa itu maksudnya berduduk bersama-sama Nabi SAW gitu ya, kunna ma'an Nabi SAW fi halqatin, bersama Nabi SAW duduk gitu ya. Tempatnya enggak disebut di sini, kemungkinan di masjid, karena di sini warajulun qa'imun yusalli, jadi ada seseorang sedang salat. Falamma raka'a wasaya wa tasyahada wa da'a. Nah, setelah ruku kemudian sujud. Jadi maksudnya ruku di sini bukan langsung sujud ya. Ruku i'tidal, sujud, wa tasyahada, kemudian dia bertasyahud. Itu di akhir doa tasyahud kita dianjurkan memperbanyak doa juga setelah baca tasyahud kan. Wa da'a. Nah, di dalam doanya itu dia kedengar membaca Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamd la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum wa qala min sa'ala qad da'a bismillahil a'zam alladhi da'a bihi ajaba wa idza su'ila bihi ya a'ta. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar doa orang ini, ya Allah, aku memohon, sungguhnya aku ini meminta kepadamu dengan segala puji bagi yang tiada berhak sembah kecuali engkau, ya, pencipta langit dan bumi, yang memiliki, ya, yang maha agung, ya dzal jalali wal ikram, yang maha agung lagi maha mulia, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur makhluknya, ya, segala urusan makhluknya. Faqala Nabi SAW, wada'a bismillahil a'zam, sungguh dia telah mendoa, meminta kepada Allah SWT dengan nama Allah yang agung. Yang mana apabila Allah diminta, diseru dengan nama itu, Allah akan jawab. Dan bila Allah meminta su'ila, apabila diseru, Allah akan jawab, dan bila meminta dengan nama itu, Allah akan beri. Nah, itu di antaranya. Makanya sebagai ulama yang dimaksud dengan nama al-agung di situ adalah al-haliyu al-qayyum. Baik. Di antara nama Allah yang lain adalah al-hamid, yang menunjukkan sifat al-hamd, terpuji. Kalau al-hamid, maha terpuji, ya. Di sini hanya disebutkan berapa nama di sini? Empat ya. Al-Hayyu Qayyum, Al-Hamid. Ya. Al-Hamid itu mengandung sifat Al-Hamd. Nah. Al-Hamid itu artinya maha terpuji. Dalilnya mah banyak sekali kita dapat di akhir-akhir ayat dalam Al-Quran. Kata-kata Hamidun Majid, ya. Ghaniyun Hamid, ya. Contoh dalam surah Al-Baqarah di sini, wa'lamu anallah ghaniyun hamid. Ketahuilah semuanya itu maha kaya lagi maha terpuji. Sebetulnya kalau kita bercerita ya bagaimana kandungan makna dari nama-nama Allah yang bergandeng di dalam Al-Quran itu sangat akan terasa bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting kita belajar ya tauhid asma sifat. Belajar tauhid asma sifat bukan seperti yang diasumsikan oleh sebagian kita hanya sekedar untuk mendebat orang, bukan ya. Tujuannya adalah untuk betul-betul kita bagaimana mengenal Allah SWT. Karena pintu utama kita mengenal Allah melalui nama dan sifat Allah SWT. Ya, maka di situ kita apa? Semakin kenal dengan Allah, maka kita semakin cinta, semakin tawakal, makin raghbah, mahabbah, raja, al-khawf. Sehingga ibadah ubudiyah kita itu sampai pada tingkat yang digambarkan dari Rasulullah SAW. Anta'budallaha ka'annaka tarau fa'ilam takum tarau innahu yarak. Seakan-akan kau beribadah itu, seakan-akan ya beribadah, seakan-akan dalam ibadahmu itu engkau melihat Allah. Ya, kalau tidak, yakinlah Allah sedang melihatmu. Baik. Jadi ghaniyun hamid, Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ya. Kenapa digandeng antara sifat ghina dengan alhamd di sini? Karena banyak juga kalau makhluk ya kaya belum tentu terpuji dia. Bisa jadi kaya karena hasil uang yang tidak halal. Bisa kaya dari silang ayat, belum tentu juga dia menunaikan kewajiban-kewajiban atau membagi rezekinya kepada orang lain. Ya, belum tentu. Itu digunakan pada hal yang baik. Tapi Allah kaya dan terpuji. Ya, maha kaya lain maha terpuji. Ada orang terpuji akhlak tapi enggak kaya. Jadi kesempurnaan yang ada itu pada Allah SWT. Kalau makhluk pasti kurang sifat. Ya, mungkin bertingkah laku baik dan seterusnya, tetapi dia ya belum tentu ghani. Ya. Maka di sini Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalil dari sunnah adalah hadis Ka'ab bin Ujrah dalam tasyahud juga bahwa Nabi SAW ya mengajarkan kepada mereka untuk mengatakan dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, ya. Itu ungkapan salat kepada Rasulullah SAW dan para keluarganya, para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, beri kurnia ala Muhammad keluarganya. Sebagai engkau telah beri kurnia kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ika hamidu, sungguh engkau maha terpuji lagi maha agung. Maha terpuji lagi maha agung. Hamidun Majid. Taib. Nama Allah yang lain di sini, yang keempat dan kelima ini ya. Ada enam di sini berarti disebutkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Menunjukkan satu sifat yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Ya, sifat Ar-Rahmah. Jadi satu sifat Allah SWT menamai dirinya dua nama. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, maha pengasih, maha penyayang. Perbedaannya, ya, perbedaannya ada sering kita jelaskan di berbagai tempat, ya. Itu ketika menafsirkan ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau ketika kita membahas awal kitab ketika mu'alif memulai kitabnya Bismillah, Basmalah. Kita sebutkan sedikit perbedaan antara Ar-Rahman Rahim. Sebuah ulama mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifatnya umum. Ar-Rahim adalah sifatnya khusus. Rahmah yang umum itu maksudnya apa? Mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk, tidak terkecuali. Baik orang beriman, orang kafir, baik binatang ataupun manusia. Semua makhluk, itu rahmat Allah yang luas. Ya, kalau Ar-Rahim, itu rahmat Allah yang khusus bagi orang beriman di akhirat kelak. Ya, khusus bagi orang beriman atau di dunia. Jadi kekhususan itu, Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah, sifat rahmah, tapi rahmah yang umum. Kita lihat orang kafir juga diberi kesehatan, beri rezeki, beri anak, beri pangkat oleh Allah SWT. Binatang juga demikian, Allah beri tempat tinggal, Allah beri makan, semacam hidup, semacam itu rahmat Allah yang umum. Tetapi rahmat Allah yang khusus contohnya apa? Keimanan, percaya dan beriman kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, rahmat yang khusus. Nah, ada lagi yang menyebutkan kalau Ar-Rahman adalah rahmat Allah di dunia. Nah, hampir sebetulnya mirip ya, Allah di dunia. Tapi sebetulnya beda. Kalau makhluk dunia ini termasuk hidayah kepada petunjuk, mendapat petunjuk, itu rahmat Allah di dunia juga. Dia mengartikan Ar-Rahman rahmat Allah di dunia, Ar-Rahim rahmat Allah di akhirat kelak. Itu diampuni dosanya orang beriman, ya dimasukkan orang beriman dalam surga, terima amalnya mereka. Nah. Kemudian, ada pula yang membahas dengan bagi sisi perbedaan yang lain, tapi yang secara umum itu beberapa perbedaan dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, taib. Dalilnya mana di sini? Ya, jelas dalam Al-Quran ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahmanirrahim, ya juga terulang lagi Ar-Rahmanirrahim. Itu di situ ada nama Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Di situ ada empat nama. Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Baik. Oleh sebab itu, ini salah satu dalil, di antara dalil yang ayat pertama dan kedua, atau yang kedua dan ketiga dari surah Fatihah ini, itu dijadikan dalil tentang pembagian Tauhid oleh sebagian ulama. Kata-kata Alhamdulillah, sepuji bagi Allah, kalimat Allah, itu nama Allah, Allah. Ini di antara nama Allah, sisi Allah. Dalil tentang Tauhid Uluhiyah. Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, itu adalah tentang Tauhid Rububiyah. Ar-Rahman Rahim, itu Tauhid Asma Awas Wasifat. Baik. Dalil dari sunnah adalah ketika Nabi SAW menyuruh ya, Ali bin Abi Talib, itu penulis yang pada waktu perjanjian Hudaybiyah, ketika menulis perdamaian antara Nabi SAW dan orang musyrikin di Mekah, yaktuba bismillahirrahmanirrahim, agar yang mencatat perjanjian itu menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik. Berikutnya nama Allah yang ke-6, Al-Halim. itu menunjukkan sifat al-hilm, al-hulm, al-hilm, al-hilm, sifat al-hilm, ya. Kalau al-hulm itu mimpi, al-hilm itu adalah kelembutan, ya. Jadi bahasa Arab itu berbeda harakat, kadang-kadang berubah artinya, ya. Wa daliluhu dalil tanama al-halim mahal lembut, itu seperti yang kita dalam bahasa Indonesia sering kita dengar arti ini, tapi al-halim, ya. Dia juga matikan maha santun, maha lembut, gitu ya. Al-halim. Sebenarnya dalam Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 41, inna Allah kana haliman ghafura, sungguh Allah itu maha lembut lagi maha pengampun, ya. Itu kalau kita bahas pula kenapa diganding antara nama Al-Halim dengan Al-Ghafur, ya, akan terasa bagi kita bagaimana kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa minas sunnah, dan pun dari sunnah, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sunnah adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW ketika menghadapi sebuah al-karb, itu indal karb, maksudnya ketika menghadapi suatu kondisi sulit, apa doa yang dibaca oleh beliau? La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, ya. La ilaha illallahul azimul halim, ilaha illallah al-azim al-halim, al-azimul halim, ya. Terima Allah maha agung lagi maha lembut, maha besar, ya. Al-azim maha besar, al-halim maha lembut. Nah, ini dia berapa contoh tentang nama-nama Allah SWT, dan hendaknya kita mencoba, ya, mendalami makna-makna nama-nama Allah tersebut, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran sering ditutup atau di akhir ayat dengan ditutup dengan nama-nama Allah SWT. Ketika ayat itu disebut, nama Allah SWT disebutkan di akhir ayat, itu pasti ada kaitannya dengan kandungan ayatnya, kaitannya dengan kandungan ayatnya. Maka oleh sebab itu, ketika seseorang salah dalam baca ayat, didengar oleh orang-orang Arab yang, ya, Badawi, orang pedalaman gitu, ya, as-sariqu was-sariqatu far'u aydiyahuma jazaa'an min kasra nakala min Allah wallahu azizun hakim. Itu ayatnya begitu, azizun hakim. Ada yang membaca tapi dia salah baca, wallahu ghafurur rahim. Lalu orang tadi negro, hadza laysa bikalamillah, disebut ini bukan kataan Allah yang kamu baca ini, ya. Kalau Anda Allah itu Rahman Rahim, ya, tidak kena dengan konteks ayat dari awalnya. Kena Allah memberikan hukuman. Jadi hukum itu, ya, keperkasaan Allah dan penuh dengan hikmah. Hukum Allah itu ditegakkan atas kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, dan juga hukum Allah itu ditegakkan membawa hikmah yang besar bagi setiap makhluk. Nah, itulah sedikit, ya, nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang lah. Setelah kita selesai, mungkin ada pengembangan materi lah. Materi dari nama-nama Allah SWT. Ya, antum bisa melihat banyak dalam Al-Quran nama-nama Allah SWT. At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Kabir, Al-Muta'al. Seperti dalam surah Al-Hashar, itu banyak sekali disebut situ nama-nama Allah SWT. Al-Bari, Al-Mutakabir, Al-Musawwir, ya, Al-Mu'min. Banyak sekali. Ya. Maka, hendaknya kita mencoba, ya, mendalami akidah ini, akan terasa manisnya beribadah kepada Allah, akan terasa bagaimana gimana pengaruh sebuah ibadah kepada dalam diri kita di saat kita melaksanakannya, ya. Kemudian setelah itu dijelaskan contoh-contoh sifat-sifat Allah dan sifat Allah SWT. Ya, ada juga sebagai kelompok membatai sifat Allah. Kalau pandangan para ahlul kalam dalam tentang nama dan sifat Allah ini, itu ada berapa hal, ya? Ada berapa bagian? Ada namanya kelompok ahlul kalam, namanya Jahmiyah. Itu dia tidak mengimani, secara umum mazhab mereka tidak percaya dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak sama sekali mau beriman. Kemudian antara mereka juga ada yang hanya menetapkan dua nama Allah saja. Ya, yaitu Al-Khaliq, ya, kalau enggak salah ini tetapkan mereka Al-Qadir, ya. Kemudian datang setelah itu ada kelompok lain yang secara umum Mu'tazilah. Mu'tazilah hanya Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Nah, syubhatnya apa? Syubhatnya sama, semua mereka syubhatnya satu, takut merupakan Allah dengan makhluk. Itu syubhatnya situ semua, Ya, karena katakan kalau kita katakan Allah itu maha mendengar, ah itu makhluk juga mendengar. Ah, berarti dia katakan oleh Mu'tazilah, sami'un bila sam. Ya, Allah itu maha mendengar tapi tidak mendengar. Begitu artinya perkataan mereka. Datang lagi secara periode, secara masa, runtutan zamaniyah, runtutan secara waktu, lahir, paham, kullabiyah. Nah, kalau kullabiyah ini mengikut Muhammad bin Sa'id bin Qulab. Kalau yang Mu'tazilah ikut Wasil bin Atta'. Ya. Kalau Jahmiyah ikut Jahm bin Safwan. Yang pencetusnya sebelum Ja' bin Dirham. Nah, kalau kullabiyah ini dia mengimani sifat-sifat zatiyah Allah SWT. Tapi dia tidak mengimani sifat-sifat fi'liyah, al-ikhtiyariyah. Kemudian ada lagi kelompok al-kalami lain, ada al-asyair wal-maturidiyah. Kalau asyair maturidiyah ini, yang mengimani nama-nama Allah, seperti orang Mu'tazilah juga demikian, kullabiyah juga demikian, kullabiyah mengimani semua sifat-sifat zatiyah, al-khabariyah. Jadi sifat-sifat Allah terdapat dalam Al-Quran itu mereka imani semua, yang berkenaan dengan zat Allah SWT. Jadi sifat-sifat fi'liyah ikhtiyariyah, sifat imbuan yang perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu mereka tidak mempercayai, seperti apa sifat apa an-nuzul wal istiwa dan lain-lainnya. Datang lagi kalau setelah itu secara periode zamaniyah, ya tertib secara waktu, lahir lagi paham setelah itu al-asy'ari wa maturidiyah. Kelompok ini mengimani semua nama-nama Allah tapi mereka membatasi sifat-sifat Allah. Yang membatasi sebagian sifat-sifat Allah yang mereka imani. Kalau kita banding madhab kullabiyah dengan madhab asyairah maturidiyah, itu kullabiyah itu lebih mendingan daripada asyairah yang sekarang ini. Daripada asyairah yang sekarang atau maturidiyah yang sekarang. Karena asyairah dan maturidiyah sekarang, kalau kita lacak pendapat-pendapat mereka, itu akan kita temukan pendapat-pendapat itu adalah kebanyakan sama dengan pendapat Mu'tazilah. Baik. Kita akan jelaskan di sini beberapa contoh, yaitu di antara sifat al-qudrah. Al-Qudrah. Itu sifat zati. Sifat zatiyah itu apa maksud sifat zatiyah, Ustaz? Sifat yang tidak bergantung, tidak berhubungan dengan matillah. Itu sifat zatiyah. Yang selalu, ya, terdapat pada zat Allah SWT, artinya tidak pernah, artinya, tidak dilakukan Allah SWT, tidak dimiliki Allah SWT, itu maksudnya. Jadi kalau sifat fi'liyah itu asal dari sifat ada tetapi terjadi sifat, itu syatar kehendak Allah SWT. Itu kalau sifat fi'liyah. Idza syaa'a fa'alahu, idza syaa'a lam yaf'al. Jadi kalau Allah kena berkehendak, Allah lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, tidak ada Allah lakukan. Seperti punya sifat kalam itu dua jenis. Jadi sifat zatiyah iya, Allah itu dasarnya sifatnya bisa berbicara, memiliki sifat bicara. Tapi Allah kan tidak berbicara kepada semua makhluk, tapi Allah pilih. Allah bicara kepada sebagian malaikat, Allah bicara sebagian anbiya, seperti Allah bicara kepada Adam, Allah bicara kepada sebagian malaikat, Allah bicara kepada Nabi Musa, ya, tapi tidak semua nabi disebut kalimullah. Nah, itu contoh beda antara sifat zatiyah dengan fi'liyah. Nah, dari Al-Qur'an Sunnah adalah makna zatiyah mulazimatu lidzatillah la tanfak anhu subhan. Itu mulazimah yang selalu mulazimah, yang selalu ya terdapat pada zat Allah SWT, yang tidak pernah terpisah darinya. Artinya seperti tadi kita katakan, bukan berarti sifat kalam itu tidak ada pada Allah, teman, terjadinya Allah bicara itu kepada makhluk apabila Allah kehendaki, sesuai dengan para malaikatnya, pada para nabinya, ya. Dalilnya adalah inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat ya, apa sih di antara pesan-pesan dari nama-nama Allah SWT ini, atau sifat-sifat Allah SWT ini, kan di sini tadi dalilnya kudrah, tapi disebutkan nama Allah Al-Qadir, karena nama Allah Al-Qadir itu menunjukkan kudrah. Menunjukkan kudrah. Nah, kalau kita melihat ketika mendengar Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha lembut. Jadi kita ada sifat apa dari diri kita adalah cinta kepada Allah SWT. Akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Allah Maha Kuasa, ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang ada dalam diri kita, maka kita itu bertawakal mencari pertolongan, harapan kita hanya digantung pada siapa? Kepada Allah. Karena yang berkuasa, yang mampu dari segala keinginan kita, segala harapan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu makhluk yang dapat memberikan kepada kita. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang, kalau tidak kata Allah, enggak akan bisa. Nah, timbullah rasa tawakal kepada Allah. Rasa tawakal ini muncullah rasa keberanian. Ya, dia tidak akan takut karena kematian itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara apa namanya? Nilai-nilai ya yang bisa diraih oleh seorang mukmin, ditanamkan pada seorang mukmin ketika mendengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang sifat Allah Al-Qudrah dari hadis Utsman bin Abi Al-As, anahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'an yajidu fi jasadihi munzu aslam. Dia merasakan suatu alam ya, waja'an itu maksudnya sakit, ngilu lah gitu ya. Ada rasa sakit di bagian tubuhnya semenjak dia masuk Islam. Sejak dia masuk Islam, dia mendapat kondisi pada jasadnya, pada tubuhnya, itu ada bagian tubuhnya yang selalu sakit. Lalu dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Pokoknya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Dha' yadaka ala ladhi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu di bagian yang sakit dari badanmu itu. Ini cara ruqyah, ini secara ruqyah. Jadi dia mengatakan semenjak masuk Islam dia ada satu bagian badan yang selalu sakit. Maka Rasulullah katakan, letakkan tanganmu di atas bagian yang tubuhmu yang sakit itu. Qul, ini doa ruqyah ya. Katakan bismillahi salasan. Baca bismillah, bismillah, bismillah. Ya, kalau ada di bagian tubuh kita yang sakit ruqyahnya ya di manakah? Ya, di bahu kah, di mana? Ditempelkan tangan kita di satu, dibaca bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab' marat, tiga kali bismillah, tiga kali. Kemudian baca tu Rasulullah SAW, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri majidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemahakuasaan Allah dan dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan atau dari penyakit yang aku rasakan. Nah, itu maksudnya. Jadi, itu doa dia aja. Itu baca. Ya. Nah, kita ketika mendengar hal-hal seperti ini, dapatnya kita baca, bukan sekedar kita, kita dengar saja. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhadhir. Ya, hafal doa ini. Tapi yang dimaksud menyebutkan doa di sini, bukan untuk dihafal oleh mu'alif di sini, memang doanya jadi harus. Maksudnya, di mana dalil di sini? Wa qudratihi, dalil tentang qudrat Allah SWT. Itu, maka seseorang boleh memohon perlindungan dengan sifat Allah SWT. Sifat Allah itu bukanlah makhluk. Ya. Karena kalau bermohon perlindungan kepada makhluk adalah syirik. Ya, selalu bermohon perlindungan itu kepada Allah dan sifat Allah SWT. Sebenarnya doa alaih, a'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Aku memohon, ya, mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari ya, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi di sini dalilnya dalilnya sini maksudnya adalah untuk menjelaskan di antara sifat al-qudrat. Juga izzah di situ ada ya. A'udhu bi izzatillahi, sifat izzah, wa qudrati, sifat qudrah. Baik. Al-haya, sifat haya ditunjukkan oleh nama Allah Al-Hayy tadi ya. Yaitu memang sifat zatiyah juga. Jadi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Makhluk punya kudrat enggak? Punya. Makhluk juga hidup sebab hidup? Iya. Tapi kan beda. Kudratnya makhluk dengan kudratnya Allah beda banget. Pasti. Enggak akan ada seorang pun akan mengatakan demikian. Nah, demikian pula ketika kita mendengar nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Ketika kita dengar sifat Allah al-ulu, istiwa, nuzul, al-yad, wal-ain, dan seterusnya, sifat Allah yang lainnya, itu kita pastikan Allah memiliki sifat itu, tapi tidak seperti sifat makhluk. Jadi kalau yang musyabih jasima itu mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk, itu baru mujasima dia. Tapi kalau dia katakan Allah beristiwa sesuai dengan kebesaran Allah, wala ya'lamu kayfiyata sifatil illahu, tidak ada yang mengetahui tentang kayfiyat Allah kecuali dia. Maka itu tidak bisa disebut mujassimah. Bukan musyabihah namanya. Itu namanya ahlu sunnah mengimani apa musbit, orang minta kasih sifat bagi Allah. Tapi kalau ditakwil, dirubah-rubah, itu mengingkari namanya sifat Allah, mentahrif sifat Allah namanya, menta'til, mengingkari sifat Allah namanya, melencengkan pengertiannya, itu enggak boleh. Pokoknya kita namakan Allah dengan kita sifatkan Allah dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, sekaligus kita mengatakan itu sifat Allah, bukan sifat makhluk. Kalau sudah dikatakan sifat Allah, pasti tidak seperti sifat makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluknya, antara semua makhluk saja, walaupun sama sifatnya, tidak nama sifatnya, tapi kan berbeda. Berbeda hakikatnya, sangat berbeda. Jika kita katakan punya, semut punya tenaga enggak? Punya. Manusia punya juga. Gajah punya juga. Apa kita katakan kalau kudratnya semut itu majaz, kudratnya gajah itu hakiki? Enggak. Soalnya kudrat masing-masing ya, kudratnya masing-masing. Enggak perlu ditahu-tahu ya kudrat. Ya, tenaga semut punya, artinya semut punya tenaga walaupun sedikit-sedikit dia angkut tanah jadi sarang, bisa juga menggunung, bisa teronggok juga tanah sama dia. Nah, tenaga gajah beda lagi, punya tenaga yang lebih kuat daripada manusia. Manusia juga punya tenaga. Ya, jadi jangan disamakan. Jangan pula dikatakan kalau gajah tenaganya asli hakiki, kalau tenaganya semut majazi. Enggak. Masing-masing hakiki pada sifat masing-masing. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Kalau tidak, kita akan termakan oleh argumentasi-argumentasi orang yang melemparkan syubhat-syubhat, yang tidak memahami Al-Quran dengan sesuai dengan pemahaman salaf. Kita akan bingung nanti. Dia akan katakan, oh, jangan, kalau kamu katakan Allah punya kudrat, berarti kamu menyerupakan Allah dan makhluk. Ya, kalau kamu katakan Allah beristiwa, kamu katakan Allah itu bersifat nuzul, kamu menyerupakan Allah dan makhluk. Lah, kok bisa dikatakan bukan makhluk? Dia katakan Allah kok bukan makhluk. Tidak mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Yang salah itu mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Turunnya Allah seperti turun makhluk, ya enggak boleh. Ya, istiwanya Allah seperti istiwa makhluk, ya enggak boleh. Tangannya Allah di tangan makhluk, ya enggak boleh. Tapi Allah punya sifat, iya. Nama sifat Allah aja yang sama dengan nama sifat makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Demikian pula antara sifat makhluk, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Contoh, ya kan, kucing punya telinga, kambing punya telinga, gajah punya telinga. Taip, sama enggak bentuknya? Enggak sama, hakikatnya berbeda, walaupun sama nama. Jadi kenapa sulit banget sih mengimani sifat-sifat Allah sehingga harus ditakwil-takwil oleh sebagian orang gitu kan? Kan gampang. Allah punya sifat, tidak seperti sifat makhluk. Selesai kajiannya itu. Sebenarnya Allah sebutkan laisa mithli syai', tiada yang mirip dengan Allah. Bukan Allah katakan tidak ada sifat bagi Allah, tapi Allah tidak ada yang mirip, berarti Allah itu punya sifat, maka yang dinafikan kemiripan. Kalau Allah tidak punya sifat, enggak butuh dinafikan kemiripan. Allah tidak akan katakan laisa kamitsli syai', karena Allah itu punya sifat, lalu Allah nafikan keserupaan dengan sifat makhluk. Tapi kalau Allah tidak punya sifat, Allah enggak katakan sifat Allah tidak satu makhluk, karena tidak memang tidak punya sifat. Nah, ini menunjukkan kesalahpahaman juga tentang ayat tersebut. Ada orang menghujat ayat tersebut untuk mengingkari sifat Allah. Padahal itu ayat-ayat itu tanzih menafikan keserupaan, bukan meniadakan sifat Allah. Baik. Ya. Kemudian, ya, sifat hayya, sifatnya yang itu yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, wa qad taqaddama dzikru adillah 'alaiha, sudah berlalu bukan dalil-dalil tentang masalah ini. Kemudian sifatul ilmi. Ya, sifatul ilm. Kemudian sifat ilmu. Ya. Ini juga sifat zatiyah dan ini juga terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya dalam Al-Qur'an seperti kejutan dari surah ayat dari ayat kursi tadi, wala yahituna bi syai' min ilmihi. Tidak ada mereka itu sedikit pun dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah maha luas. Jadi makhluk punya ilmu, punya ilmu. Allah punya ilmu, punya ilmu. Tapi samakah ilmu Allah makhluk? Tidak. Lalu apakah kita katakan kalau ilmu makhluk majaz, ilmu Allah hakiki? Enggak juga. Semua hakiki semua. Tapi hakikatnya berbeda pasti. Ya, itulah sebetulnya gampang ya. Orang yang punya akal sehat dia enggak perlu sulit-sulit memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari hadis tentang sifat ilmu ini adalah hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada mereka untuk membaca dalam salat istikharah. Istikharah salat seseorang ada melakukan suatu peristiwa yang penting. Yang dia ragu, kalau ragu ya enggak perlu juga. Ya. Kalau memang ragu boleh. Ya. Kalau ragu-ragu mana yang baik nanti dilanjut ke tidak, boleh dia istikharah. Ya. Tetapi dalam hal-hal yang mubah Bukan sholat juga, saya hari ini istiqorah dulu, sholat, sholat apa enggak. Bukan begitu maksudnya, kalau perintah wajib enggak perlu istiqorah. Bahkan kalau ubudiah kepada Allah enggak perlu diistiqorahkan. Ya, itu tidak. Mutlak baik semua. Cuman perkara-perkara yang mubah, yang kita ragu ini positif atau negatif, nanti efeknya apa ada kesimpulannya, kita berkhawatir kepada Allah SWT. Apa doanya? Di antara ini potongan doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku mohon agar engkau astakhiruka, memohon engkau tunjukkan pilihan yang terbaik. Ya, bi'ilmika itu bertawassul dengan sifat Allah al-ilmu, dengan ilmu. Ya, berikan aku pilihan terbaik sesuai dengan ilmu, ya Allah. Jadi itu maksudnya. Jadi ini salah satu contoh di antara bentuk tawassul. Tawassul dengan apa? Dengan sifat Allah, yaitu Allah astakhiruka bi'ilmik. Ya. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku mohon ya apa namanya? Astaqdiruka wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mohon kemampuan ya dengan berkat kudratmu ya Allah, dengan berdasarkan kemampuan yang kau beri. Itu maksudnya. Ya. Atas kemampuanmu aku beri ke aku mampu untuk menghadapi masalah, untuk menempuh masalah ini, melanjutkan atau tidaknya. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa anta alam wa la alam. Itu lanjutan dari hadis. Kemudian ada lagi sifat irada, yaitu sifat fi'liyah sabitah. Jadi fi'liyah dan zatiyah. Irada ini sifat fi'liyah ya. Bi kitab wa sunnah. Wa sifat fi'liyah hiya al-muta'alliqah bimasyiatillah. Jadi irada Allah itu bertergantung dengan masyiat Allah, maka disebutlah sifat fi'liyah, irada. Sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah itu berkehendak sesuai kehendaknya. Ya, waqut masyiat itu sesuai dengan kehendak Allah, berkehendak dengan sesuai kehendak dan kudratnya Allah SWT. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, tidak Allah lakukan. Nah, contohnya apa ya? Contohnya seperti firman Allah SWT. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ. Orang yang ingin Allah beri petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Orang yang Allah inginkan, ini ingin di sini sifat irada. Jadi makhluk punya irada enggak? Punya irada. Tapi samakah irada makhluk? Tidak sama. Itu kan. Ya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yang ingin Allah beri petunjuk, Allah mudah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yuridillahu an yudillahu yaj'al sadrahu idaikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Man yurid dan Allah yang Allah inginkan sesatkan, ya, Allah jadikan dadanya itu sempit. Ya, sulit. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Sesak nafasnya, tidak mau menerima kebenaran. Istilahnya melihat orang belajar, melihat orang menyelam, melihat orang rajin beribadah, orang belajar ilmu, ya, orang menyebarkan kebenaran, dia sesak nafasnya itu. Ya, kalau orang yang sudah hendaknya sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari sunnah yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah biqaumin adzaban," apabila Allah ingin mengadab sekelompok kaum, "asabal adzabu man kana fihim." Maka adab itu akan menimpa semua orang yang ada di tengah-tengah mereka. Summa bu'isu ala a'malihim. Kemudian setelah itu mereka nanti di akhirat akan dibangkit sesuai amalan mereka. Kemudian sifat al-ulu. Sifat ulu adalah sifat zatiyah yang ditetapkan dalam Al-Quran Sunnah. Dalilnya di antaranya ini firman Subhanahu wa ta'ala. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi ketinggian Allah itu ada berapa sisi? Tiga. Ulul qahar. Wa'ilul qadar wa'uluhul dzat. Ya. Ada orang kadang-kadang apa namanya banyak bertele-tele ya untuk menolak-nolak sifat Allah, berkias, berhujah dengan akal. Gampang dah. Gampang. Saya kasih rumus untuk berdiskusi dengan orang itu. Allah tidak punya tempat? Ya, Allah tidak tempat. Kalau Allah sudah menciptakan makhluk, di manakah Allah ciptakan makhluk? Di atas Allah atau di bawah Allah? Saya kata tanya aja, makhluk di mana posisinya dari Allah? Makhluk ini tempatnya lebih tinggi dari Allah kah atau lebih rendah dari Allah? Dibalik pertanyaan sama dia. Atau setempat dengan Allah? Pasti dia katakan makhluk itu lebih rendah dari Allah. Ya, enggak mungkin dia katakan, kalau dia katakan makhluk lebih tinggi dari Allah itu bahaya banget keyakinannya kan toh? Enggak akan ada seorang muslim mengatakan bahwa makhluk itu lebih tinggi zatnya dari zat Allah. Maka kita katakan, kalau kamu tidak percaya Allah itu di atas, lalu makhluk ini mana dari sisi Allah? Posisi Allah dari makhluk bagaimana? Posisi makhluk dari Allah mana? Posisi makhluk dari Allah itu di bawah. Allah maha tinggi. Dan Allah berada pada jiha. Ya mereka mengatakan kata jiha kan toh. Untuk meningkari ulu itu mereka katakan jiha. Jiha itu, apa Anda maksud jiha? Kalau jihatul makhluk, tak ada enam. Depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Itu jihatul makhluk. Adapun bagi Allah, jihanya ada duanya. Jiha, zatnya Allah yang Allah berada pada jiha. Ada arah tersebut dan tidak ada makhluk di situ. Itu jiha makhluk. Yaitu posisi makhluk. Jadi masing-masing punya. Tidak bercampur antara zat Allah dan zat makhluk. Nah itu masing. Gampang memahami itu. Ketika Allah menciptakan makhluk ini, ya, secara akal itu tidak mungkin makhluk Allah, ya, sama datar tempatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sama datar posisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menafikan kesempurnaan Allah. Dan juga tidak akan mungkin lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, karena menafikan kesempurnaan Allah. Tapi yang benar itu adalah makhluk di bawah Allah. Kalau makhluk di bawah, ya otomatis Allah di atas makhluk. Tapi di atas bukan berarti seperti topi di atas kepala, jangan dipaham begitu. Itu mah akalnya enggak jalan orang kayak gitu. Jangankan makhluk, jangankan Allah, jangan berarti seperti menempelnya topi di atas kepala dikatakan Allah di atas makhluk, bukan dipaham begitu. Karena makhluk pun tidak mesti, kalau ada di atas makhluk lain tidak harus menempel. Kan pemanya loteng di atas kepala, apakah loteng nempel kepala kita? Enggak juga. Tapi loteng enggak berdiri kecuali dari tonggak. Sekarang kita amannya langit, langit punya tonggak enggak? Enggak. Loh kok dikatakan kalau Allah ada di atas, Allah butuh kepada yang menumpangnya? Kemana logikanya? Kemana akalnya orang berbomong gini? Makhluk saja Allah ciptakan enggak bergantung kepada makhluk yang di bawahnya. Coba lihat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, ketujuh. Enggak ada saling bergantung antara langit-langit itu. Enggak ada tiangnya, kan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Loh kok Anda berpikirnya kalau Allah di atas butuh pada yang di bawah? Di mana masuk logikanya itu loh? Enggak masuk logika sama sekali. Aduh, kadang-kadang kita, mereka justru mengecek ya, kemana akalnya orang Wahabi. Tapi ke akalnya dia yang kemana tuhnya. Cari akalnya ya, akalnya yang perlu dia cari, kemana hilang. Baik ya, maka oleh sebab itu, dalil lain bahwa Allah Maha Tinggi, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Ini jelas sekali nih. Yakhafuna rabbahum mereka. Min fawqihim, dari atas mereka. Di min tu lil ghaib tidak. Wa min lirwayat intiha. Jadi jelas sekali, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Artinya mereka takut pada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya Allah di atas makhluk semua. Ya min fawqihim. Surah An-Nahl ayat 50. Jadi dari sunnah adalah hadis Abu Hurairah yang telah berlalu, yaitu hadis pemawas awal dan zikir ketika tidur. Ya. Di antara situ dalilnya disebutkan dalam hadis itu, Allahumma antal awwal falisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah zat yang maha awal, yang tiada sebelummu, sesuatu pun. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', engkau ala zat yang maha akhir, tiada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', dan engkau maha engkau yang maha zahir, tiada yang lebih tinggi sesuatu pun darimu. Wa antal batin, dan engkau adalah yang maha halus, itu batin maksud situ, ya, falaysa dunaka, yang tiada lebih halus, lebih gaib maksud di sini, dari sesuatu pun darimu, ya Allah. Ya. Duna ini maksud bukan di bawah artinya. Kalimat wa asfal maksudnya dun. Kadang-kadang kalimat dun bisa juga bidun, bisa juga berarti di bawah. Tapi maksud dari hadisnya bukan berarti Allah ada di bawah juga. Kalau dia kata Allah kata ada di bawah, berarti Allah itu ada di mana-mana. Ini keyakinan Jahmiyah seperti itu. Kemudian juga sifat Allah al-istiwa. Nah, ini yang jadi perbincangan dalam beberapa hari ini yang sering kita bahas ya kan. Yaitu sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya mana Ar-Rahman Ashistawa. Ini diulang ayat ini oleh Allah SWT. Jadi tentang ayat istiwa ini ada 7 ayat. Dan lafad yang sama Ar-Rahman Ashistawa itu ada 6 kali. Loh, kalau Allah, kalau seandainya kata-kata ini, kalimat yang digunakan Allah ini, bisa dipaham salah oleh makhluk, akan menyerupakan Allah dengan makhluk, tentu Allah tidak akan katakan. Tidak akan diturunkan ayat seperti ini oleh Allah SWT. Karena di kalam Allah, dalam perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW, tidak akan mungkin ada zahirnya itu batil. Tidak ada. Tidak ada zahirnya itu yang menyerupakan Allah dan makhluk. Cuman kadang-kadang zahir yang dah hadir dalam asumsi makhluk, kadang-kadang salah memahami ayat itu. Yang disebutnya Allah yang maha pengasih beristiwa di atas aras. Jelas beristiwa di atas aras. Tidak perlu pula diokal Allah beristiwa di atas aras. Berarti Allah butuh kepada aras. Siapa yang bilang Allah butuh kepada aras? Kalau seandainya ayat ini adalah ayat yang bisa menyerupakan Allah dengan makhluk, sungguh orang Yahudi akan menjadikan hujah untuk menolak Islam dari awal ini. Itu ada dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Pasti mereka katakan demikian. Orang-orang musyrikin ketika awal turunnya Islam, untuk datangnya Al-Quran ini pasti akan mengatakan, Muhammad ini katanya menyalah-nyalahkan Tuhan kita. Dia lama-lama menyerupakan Tuhannya dengan makhluk. Orang musyrikin aja enggak pernah paham salah ini kok. Itulah kadang-kadang orang musyrikin aja tidak. Kalau seandainya mereka bisa, kalau memahami ini seperti itu, mereka akan jadikan hujah untuk menolak Islam saat itu. Orang musyrikin, orang-orang retalis, ya, akan jadikan ayat ini sebagai hujah mengatakan bahwa Muhammad menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak ada. Atau menyatakan Al-Quran bukan Allah. Enggak ada satu pun orang kata demikian. Karena sifat Allah tidak akan sama sedikit dengan sifat makhluk. Itu sudah pasti. Kemana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Cuman penamaan sifat sama. Itu tidak bermasalah. Penamaan. Kalau Allah namai sifat bukan nama-nama yang tidak diketahui. Nah, secara umum oleh makhluk. Tentu makhluk juga tidak akan paham perkataan Allah SWT. Makanya seperti pemain di surga. Banyak sekali makhluk-makhluk. Ya, apa namanya makanan, minuman, kesenangan-kesenangan yang namanya sama dengan di dunia, tapi kan hakikatnya berbeda. Sungai di sana berbeda, khamar di sana berbeda, susu di sana berbeda, apalagi itu, tempat tidur, rumah, segala macam nikmat di sana berbeda di dunia. Maka kata Ibn Abbas, tidak adalah di dunia ini apa yang ada dalam surga. Lillah asma, hanya nama saja yang sama. Problema bagi orang-orang ahlul kalam itu nama ini nih. Berarti menurut mereka, menurut akal mereka yang picik ini mengatakan, kalau nama sama, hakikat harus sama. Ini menurut mereka, padahal sesama makhluk aja banyak sifat yang namanya sama, enggak sama hakikatnya. Nah itu sebetulnya gampang memahami juga orang-orang yang belum tercemar oleh kotoran pemikiran syubhat-syubhat ahlul kalam, dia gampang memahami masalah ini sebetulnya. Ya. Kemudian juga hadis Qatadah bin Nu'man, Sambil salam semuanya kul, lama farghallahu min khalqihi istawa ala arsy. Allah setelah selesai menciptakan makhluknya, Allah, ya, dari ciptaannya, Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Makna al-istiwa adalah, dalam lugah Arab ini, dalam maksud arti lugah, adapun hakikat istiwa Allah, enggak tahu. Ini diartikan secara lugawi, apa? Al-ulu, tinggi. Al-irtifa' juga tinggi maksudnya. Al-istiqrar, menetap artinya itu. Was-su'ud, naik. Ya. Wastawa Allah Ta'ala, ada pun istiwa Allah. Jadi beda antara makna lugawi dan makna yang disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna yang lugawi hanya disebabkan kepada Allah. Ini makna yang umum. Makna yang umum yang dijangkau oleh makna lugawi. Tapi bukan berarti kefiahnya seperti yang ada pada makhluk. Maka itu istiwa Allah ala arsy istiwaan yaliku bijalil. Ada pun istiwanya Allah di atas arsy-Nya, yaitu istiwa yang sesuai dengan kebesaran Allah. Jadi kalau kebesaran Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Ya. Jangan keistiwaannya Allah, arsy saja. Adakah makhluk punya arsy seperti arsy Allah? Ada. Ya. Arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar. Ya. Bahkan sebagai ulama mengatakan itu adalah makhluk yang pertama diciptakan Allah, dan seterusnya. Kemudian sifat al-kalam. Ya, bahwa Allah berbicara. Ini, itu sifat zatiyah di satu sisi, sifat fi'liyah di sisi yang lain. Ya, bi'tibar afradul kalam, yaitu beriktibar terjadinya Allah, pembicaraan Allah dengan makhluknya, sebagian makhluknya, ya kala mata syawa kaifas, Allah berbicara kapan ia kehendaki, bagaimana ia kehendaki, bikalami masmu', dengan perkataan yang didengar oleh makhluk. Jibril mendengar perkataan Allah, Musa mendengar perkataan Allah. Ya. Oh, kalau Allah bicara berarti dia ada mulut. Kan ada pula orang akan menggambar kalau otak kala mungkin bisa ke situ ya. Kalau Allah bicara berarti Allah punya mulut. Kalau bicara dengan suara berarti Allah punya mulut, punya lidah. Subhanallah, jangankan Allah Anda serupakan dengan makhluk. Makhluk semua makhluk ada yang bicara tidak punya mulut, tidak punya lidah. Tidak punya kerongan apa? Contohnya ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Inni la'alamu hajar Makkah yusallimu 'alayya qabla an u'ath." Saya tahu ada batu di Mekah sebelum aku jadi rasul, jadi nabi, kata salam. Dia salam padaku. Mana mulutnya batu itu? Di akhirat kelak akan menjadi saksi kepada manusia, tangan, kulitnya. Mana mulut kulitnya ada? Kakinya bicara. Mana mulut di kaki? Apa nanti mulut manusia nambah di akhirat? Enggak. Subhanallah. Maka jangan digunakan akal yang picik untuk memahami dalil-dalil syar'i. Besarkan dalil syar'i itu sebesar-besarnya, agungkan. Kalau akal Anda belum menerima itu, katakan hak. Benar seperti itu adanya, hakikatnya Allah yang tahu, selesai masalahnya. Karena Allah hanya memberitahu kita tentang sifatnya dan tidak memberitahu tentang bagaimana kaifiyah atau hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang sifat kalam adalah wa kallama Musa taklima. Allah telah bicara kepada Musa dengan sebenarnya taklima. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Ya, tatkala Musa sampai kepada tempat perjanjian kita tersina sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bicara kepadanya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika itu Musa meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari sunnah adalah hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ihtajja Adamu wa Musa. Jadi Adam, Musa dan Adam saling berdiskusi. Faqala lahu Musa, Musa berkata kepada Adam, "Hai Adam, ya Adam, anta abuna, engkau adalah ya bapak kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Engkau telah membuat kami merugi dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga." Maka Adam berkata kepada Musa, "Qala lahu Adam," berkatalah Adam kepada Musa, "Hai ya Musa, istafaqa Allah bikalami, engkau adalah nabi yang Allah muliakan dengan Allah bicara kepadamu. Khattalaka Taurat bi yadi, dan Allah telah menulis Taurat dengan tangannya untukmu." Ini menyebutkan keutamaan masing-masing. Kemudian Allah juga memiliki wajah. Lalu dia berhujah. Bukhari mentakwil tentang sifat wajah. Coba ketik ayat itu dua kali dalam Maktabah Syamilah, akan keluar dua kali itu ayat itu dalam Sahih Bukhari. Lihat apakah Bukhari mentakwil ayat itu. Dalam surah yang lain, Bukhari tidak mentakwilnya. Dan dia membacanya yang salah juga. Illa mulkahu. Kecuali kekuasaan Allah. Tentu apa yang hancur? Bukankah bumi, langit, semua kekuasaan Allah? Maka itu kalau digunakan makna itu sangat rancu jadinya artinya. Ya kan? Tapi illa malikahu. Yang memiliki wajah. Itu maksudnya. Allah maksudnya. Ya? Nah. Ini perlu banyak belajar. Nanti akan ada jawaban-jawaban terhadap syubhat-syubhat yang tentang hal ini. InsyaAllah. Sudah, insyaAllah sudah kita mulai persiapkan data-datanya. InsyaAllah kita akan kupas apa kesalahan-kesalahan dalam memahami atau dia menuduh salah mentakwil sebagian ayat, nanti kita akan bahas. Baik, kemudian ya, dalilnya mana? Ya, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Tidaklah kalian menginfakkan harta kalian kecuali untuk mencari wajah Allah. Kenapa dikaitkan wajah Allah di sini? Karena melihat Allah, wajah Allah adalah nikmat yang paling besar dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada tara dari nikmat surga. Itu nikmat terbesar. Sebenarnya sahabat di Rasulullah SAW. Ya, bahwa ketika ada surga termasuk surga, datanglah ya memberitahu kepada penduduk surga, ya, apa kalian sudah menikmati surga selamanya? Ada. Maukah kalian ditambah nikmatnya? Tambah lagi ke tempat mereka tahu. Lalu kusifal hijab. Dibukalah hijab. Lalu mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nikmat yang lain terlupakan oleh mereka dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa yabqa rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha mulia. Jadi di sini wajah itu zu, bukan Rabbika. Kalau seandainya sif dzul jalali wal ikram itu kembali kepada Rabbika, zi dia jadinya. Maka itu tabi' lil wajah. Wa yaqaba wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah maha agung lagi maha mulia. Dalil dari sunnah itu hadis Jabir bin Abdullah. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW membaca doa. Qul huwal qadiru ala ayyabatha alaikum azaban min fawqikum. Tunggunya Allah itu maha kuasa menurunkan azab dari atas kalian. Yang menurunkan untuk kalian azab dari atas kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, a'udhu biwajhika. Aku memohon perlindungan dengan wajahmu, ya Allah. Dengan wajahmu. Ya. Faqala, au minta, lalu lantah di arjulikum. Lanjut tengah itu, atau di bawah telapak kaki kalian. Ini ditenggelamkan ke bumi. Faqala, a'udhu biwajhika. Allah, Rasulullah berlindung dengan wajah Allah SWT. Aw yalbisakum syi'an. Lalu atau dia jadikan kalian berpecah belah. Faqala Nabi SAW, hada aisar. Nabi SAW mengatakan ini lebih ringan. Jadi Rasulullah SAW memohon agar umatnya tidak diazab dengan azab yang datang dari langit dan tidak diazab dengan azab yang datang dari dalam bumi, dari bawah kaki mereka. Nah, itu sifat Allah SWT boleh bertaus memohon perlindungan bertaus dengan sifat Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam hadis ruqyah sebelumnya. Kemudian di antara sifat Allah al-yadan, sifat al-yad itu tangan. Ya. Bukan berarti tangan Allah tangan makhluk, jangan begitu maksudnya. Tadi sudah kita jelaskan namanya sama, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Jangankan tangan Allah tangan makhluk, tangan semua makhluk aja enggak sama. Kok malah dipikir tangan Allah seperti tangan makhluk? Tangan semua makhluk aja enggak sama. Lihat. Kera punya tangan, manusia punya tangan, sama ke tangan kera tangan manusia? Ya, kursi juga punya tangan. Terus banyak yang disifati dengan punya tangan, sama enggak tangannya? Jangankan tangan kera, tangan sama manusia aja gak sama. Yangnya lebih agak putih, ini lebih agak hitam. Ini yang jarinya montok-montok, ini jarinya panjang. Enggak akan, itu pikiran yang enggak benar. Kalau ada orang mengatakan kalau Allah punya sifat tangan, berarti seperti tangan makhluk. Siapa bilang demikian? Kalau Allah itu akan, makanya, ya, tidak. Allah yang melarang kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kami silisye. Tidak ada yang mirip satupun dengan Allah. Atau lalu Allah menurunkan, mengatakan dirinya seperti makhluk. Kan enggak mungkin. Maka tidak akan mungkin dalam ayat-ayat sifat itu ada kesamaan dengan makhluk. Tidak mungkin, itu sudah finish itu. Karena nisbahnya kepada Allah. Ya, tangan Allah sudah, bukan setangan makhluk. Karena itu sifat Allah. Itu pemahamannya begitu. Ya. Jangan kata tangan Allah dengan makhluk, kita katakan tangan sama makhluk aja enggak ada yang sama. Kan gitu. Baik, tangan kucing lah, tangan kambing lah, tangan kepala. Enggak ada yang sama, punya masing-masing bentuk kan toh. Jadi sifat setiap sifat itu sesuai dengan zatnya. Zat Allah adalah maha agung, maka sifat Allah maha agung, tidak sedikit. Maka sifat Allah itu maha sempurna. Karena zat Allah maha sempurna. Tidak seperti sifat makhluk. Ya mungkin punya melihat, mendengar, tapi kan kurang. Allah juga melihat, mendengar, tapi sempurna. Ya, makhluk punya tangannya kurang sifatnya. Miliki kurang. Sebab Allah maha sempurna. Begitu. Sebenarnya firman Allah SWT, bal yada mubsatatani yurku kefiyasyak. Kedua tangan Allah terbentang dan Allah memberikan ya rezeki kepada siapa yang dihendaki. Ya, memberikan infak dan menginfakkan ya nikmatnya kepada, memberikan nikmat kepada siapa yang dihendaki. Juga firman Allah SWT, Allah berkata kepada iblis. Ya, ketika iblis enggan sujud kepada Adam, ma mana akan antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Kalau seandainya tangan di sini berarti kudrat, berarti enggak ada keistimewaan Adam di atas iblis. Karena iblis juga diciptakan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang mengatakan tangan ini dengan kudrat. Maka oleh sebab itu Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Naqdul Risi itu jelas menyebutkan orang yang paling pembangkang melawan kepada orang tuanya mengatakan menyamakan Adam dengan iblis. Karena Adam ada keistimewaan dari iblis, itu Allah ciptakan dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang orang mengartikan dengan kudrat. Kalau seandainya kudrat, tentu iblis juga mengatakan, aku juga yang kuciptakan dengan kedua tanganmu, ya Allah. Kalau seandainya kudrat, tangan itu berarti kudrat. Nah, ini menunjukkan penafian kesalahan kalau makna itu. Maka untuk mengetahui makna-makna ta'wil itu yang batil, tempatkan makna yang mereka ta'wil itu ke dalam nas itu, akan kelihatan nanti batilnya makna ya yang dia pakai. Dalil dari sunnah Nabi SAW, hadis Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan Imam Muslim dari Nabi SAW, Inna Allah yusitu yadahu bil laili yatuba musiu'un nahar wa yusitu yadahu bin nahar liyatuba musiu'un lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sungguh Allah memintangkan tangannya ya pada di malam hari untuk bertobatnya orang yang melakukan dosa di siang hari. Allah juga akan tangannya di siang hari agar bertobat orang yang buat dosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Nanti baru tutup pintu taubat. Kemudian al-ainan, dua mata. Yaitu sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan walitusna al-aini. Agar dikisah dalam Nabi Nuh ketika membuat kapalnya. Engkau membuat kapal itu di atas bawah pengawasan dua mata kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua bawah pandangan dua mata Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah wasna'il fulka bi'ayunina. Kata Allah kepada Nabi Nuh, ya, buatlah bahtera kapal itu ya dengan pengawasan mata kami. Jadi Allah memperhatikan Nabi Nuh dan membuatnya. Wa min sunnah hadis Abdullah bin Umar, dari sunnah ada Hazim bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, bahwa dia mengatakan, "Innallaha la yakhfa 'alaikum innallaha laysa bi'awar." Sesungguhnya Allah tidaklah tersembunyi atas kalian. Sunyo itu bi laysa bi'awar. Allah itu bukan awar-awar, itu maksudnya apa? Celek, bermata satu. Ya, karena ini menyebutkan basyara ila ainaihi. Rasulullah SAW berisyarat kepada dua matanya. Di sini bukan menyerupakan mata dengan mata nabi atau mata makhluk, maksudnya dari sisi jumlahnya ainaihi. Wa innal masih dajjal, lalu dikatakan sesungguhnya masih dajjal aqwarul ain, idalah celik matanya, mata yang kanannya. Ka'annahu ainahu ya. Inabatun tafiyah, seperti inabat apa kismis ya, maksudnya itu anggur yang kering itu busuk matanya yang sebelah kanan itu. Ya, jadi Allah SWT di sini para ulama menunjukkan ini banyak bahasan ini ya. Kalau mau yang kita sebutkan kitab-kitab yang telah disebutkan dalam beberapa episode yang lalu, kitab umpamanya Al-Bana, Ibnu Battah, Syari'ah Ajurri, As-Sunnah Al-Hilal, Sunnah Al-Abdullah Muhammad, As-Sunnah Ibn Abi Asim, Al-Ibana Ibnu Battah, banyak sekali kitab-kitab bicara tentang ini. Ya. Bukan kitab-kitab yang setelah bilang sehari, itu banyak nanti akidah-akidah yang ya, sampai hari ini ya, tidak menunjukkan mana kitab akidah Asy'ari yang mengarang secara lengkap akidah Asy'ari, nanti kita itu tidak ada kecuali setelah masa yang jauh ya, setelah biasa sama Asy'ari. Adapun akidah Asy'ari sudah kita jelaskan dalam suatu kesempatan. Kemudian al-qadmu, tumit atau warju, kaki. Sifat zatiyah yang tetap oleh Allah SWT adalah hadis yang sahih. Di antara hadis Abu Hurairah. Jadi berarti tadi kembali ya, jangan tergambar kaki atau tumit seperti tumit makhluk. Enggak lah. Ini sifat Allah SWT. Jauh lebih sempurna dari sifat makhluk. Ya, tidak seperti sifat makhluk. Sebenarnya hadis Abu Hurairah yang tentang berdebatnya antara surga dan neraka. Fa'aman naru falatam taliu hatta yada'ullahu tabaraka ta'ala rijlahu. Maka neraka tidaklah dipenuhi sampai Allah meletakkan kakinya di neraka itu. Wataqulu qad sampai neraka itu mengatakan qad. Hunalika katab tamdi wa yanzawi ba'daha ba'd. Di situlah neraka itu menjadi penuh sehingga neraka itu menjadi terdesak satu sama lainnya. Dalam sahih Bukhari dan Muslim juga ayada'u qadamahu 'alaiha. Lalu Allah Ta'ala tumitnya di atas neraka itu. Ini di antara apa namanya? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikiaskan dengan makhluk, ya. Juga tak perlu ditakwil. Kenapa harus takwil? Memang kamu lebih tahu dari Allah. Kami kita lebih tahu dari Allah SWT tentang nama sifat-sifat Allah. Ini nama yang memberi nama sifat ini Allah dan Rasulnya. Maka kita namakan. Tetapi harus kita yakini tidak berarti sifat makhluk. Pasti itu. Karena sifat Allah tidak akan sama dengan sifat makhluk. Sempurna. Tadi sudah kita katakan sifat sama makhluk aja yang sama. Ya, ya apa namanya... sifat sama nama, tapi akhirnya sangat berbeda. Banyak sekali sifat sama makhluk yang sama nama, tapi apa sangat jauh berbeda. Bagaimana? Manusia punya mata, kucing punya mata, elang punya mata. Berbeda hakikatnya. Elang itu kalau jalan yang sangat jauh dia bisa melihat. Manusia sudah 5 meter dia kabur. Manusia jalan malam tanpa lampu nggak kelihatan, itu mata manusia. Tapi kucing nggak perlu punya lampu dia lewat. Ya, itu. Jadi jangan tergambar sama sekali ada sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Nggak akan mungkin. Hanya kesamaan dari sisi nama, penyebutan iya. Tapi hakikatnya pasti berbeda. Jangankan antara makhluk, tadi kita katakan sesama makhluk aja sifatnya sama, tidak sama bentuk dan rupanya. Ya, sama nama saja. Nama-nama Allah SWT terdapat Al-Quran dan Sunnah banyak sekali yang tidak mungkin dihitung. Tapi ini ada contoh-contoh yang wajib setiap muslim untuk mengimaninya. Sesuai dengan kebesaran keagungan Allah SWT dan kesempurnaan Allah SWT. Sebenarnya Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran, dan Allah lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya. Dan Allah menetapkan sifat dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Dan Rasulullah SAW lebih tahu dari semua makhluk tentang Rabbnya. Ya, lebih sempurna ilmu Rasulullah SAW adalah wa akmaluhan nasan. Dan Nabi SAW adalah yang paling ya, berhati-hati dalam menyampaikan nasihat untuk umatnya. Seandainya kalimat-kalimat itu akan membuat kesalahpahaman, Rasulullah tidak akan menyampaikan kepada umatnya. Wa afsahum. Dan sangat fasih dalam bicara. Ya, fasih itu maksudnya fasih kalimat digunakan. Ya, penjelasannya tepat. Wa ablagh dan paling balagha. Bayanan yang paling sempurna keterangannya. Wasqahum dan paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyahdhar min ta'tilillahi min sifati. Agar berhati-hati jangan sampai sifat-sifat Allah au tashbihiha bi sifat makhlukin. Atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi perlu dihati-hati jangan mengingkari sifat Allah, jangan serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk karena Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena tiada satu pun sifat Allah itu Maha mendengar lagi Maha lihat. Jadi tiada ada yang mirip. Kalau diartikan kemiripan berarti ada sifat Allah tapi tidak mirip dengan sifat makhluk. Sifat makhluk tidak mirip sifat Allah, maka itu tutup oleh Allah dengan sifat wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalaupun makhluk mendengar tidak sama dengan pendengaran Allah. Walaupun makhluk melihat tapi tidak sama dengan penglihatan Allah. Ya, maka tidak ada yang sama antara sifat makhluk. Walaupun hanya sama dari segi penyebutan nama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan yang akan datang. Atau di pagi Sabtu. Kawa'i babil asma'i sifat itu kaedah-kaedah. Atau metode dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, kita masuk pada sesi jawab. Bismillah, sudah masuk 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh menggunakan doa sebagaimana doa dalam salat jenazah seperti Allah maufil lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu krim nuzulahu. Mendoakan orang, untuk mendoakan orang tua, kerabat dan lain yang telah meninggal. Boleh. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menyampaikan masalah istiwa, Ustaz tidak menerjemahkan istiwa dengan bahasa Indonesia. Apa terjemahan yang kita gunakan untuk memudahkan anak memayis memahami sifat istiwa? Istiwa artinya ya, kalau bahasa Indonesia bersemayam, bahasanya saya begitu. Ya, tapi artinya begitu. Atau dalam istiqrar, kalau istiwa dalam bahasa Arab kan arti jadi ulu, as-su'ud, al-irtifa, itu arti ulu semua. Jadi ketinggian, ketetapan ya menetap ketinggian di tempat yang tinggi, itu maksudnya. Jadi istiwa itu, nah ulu istiwa itu ulu Allah alal arsh, itu maha tingginya Allah di atas arsh disebut dengan istiwa. Ketika ulu Allah di atas itu khos alal arsh. Nah istiwa dalam bahasa Indonesia misalnya, makanya supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan, maka dikatakan sifat istiwa Allah itu maha tinggi di arsh, gitu, beristiwa di atas arsh, ya. Kalau digunakan tempat, ya, tempat itu bukan seperti bertempat seseorang duduk di atas kursi, ya bukan. Maksudnya posisinya Allah itu di atas aras, ya. Maksudnya Allah, zat Allah bersemayam di atas aras, ya. Bukan bersemayam artinya seperti sifat makhluk, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Ya, memang bisa diartikan, tetapi maknanya tidak seperti makna yang digunakan untuk makhluk. Kaifiyahnya tidak seperti kaifiyah yang ada untuk makhluk. Kenapa dibolehkan mengambil ilmu kepada ulama dahulu yang tergelincir dalam masalah asma sifat seperti Ibnu Hajar, Nawawi dan yang lainnya, tapi tidak boleh kepada ulama terus sekarang? Taib. Diperbolehkan kepada Ibnu Hajar Asqalani. Itu dia beliau tidak murni memiliki kesalahan-kesalahan. Ya, tidak murni memiliki kesalahan-kesalahan semua. Tidak, beliau. Ya, tidak. Makanya ulama tidak benar kalau orang mengatakan Ibnu Hajar Asqalani itu 100% Asy'ari. Karena di antara perbedaan Asy'ari dengan mazhab Al-Sunnah yang inti itu adalah, yang pertama adalah kalau Asy'ari, orang-orang Asy'ari Al-Mukhirin ini yang zaman-zaman setelah Abu Hanifah Asy'ari dan abad-abad yang kelima dan keenam seterusnya, itu banyak antara mereka mengotak dalil dengan akal mereka. Jadi kalau dalil enggak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak. Seperti hadis ahad, mereka tidak akan tahu itu dalam dalil-dalil akidah. Nah, itu di antaranya. Sementara kalau kita lihat Ibnu Hajar dan Nawawi menggunakan hadis ahad dalam pembahasan akidah, maka ketika menafsirkan menjelaskan hadis ahad dalam Sahih Bukhari Muslim, mereka berdua tidak mengatakan hadis ini tidak diamalkan dalam akidah. Ya. Jadi kedua-duanya. Nah itu di antara prinsip yang perbedaan pola metode dalam memahami yang berbedanya antara Ahlul Kalam dengan Ahlussunnah Wal Jamaah atau hadis salaf. Kemudian Ibnu Hajar beliau itu memiliki jasa yang jelas besar kepada umat ilmunya. Maka tidak ada satupun ulama memfatwakan. Tapi kata ulama di zaman mereka, di zaman-zaman tabi'in yang hidup pak ulama-ulama, mereka mentahzir dalil bid'ah, mentahzir. Mencegah. Makanya Imam Bukhari saja difitnah oleh Zuhli. Itu bagaimana beliau dikucilkan orang? Karena fitnahnya Zuhli itu mengatakan bahwa Imam Bukhari mengatakan labdi Quran makhluk, menyebabkan beliau dikucilkan orang. Padahal beliau tidak pernah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sehingga tetapi Zuhli membuat fitnah buat beliau. Akhirnya beliau maka kata Imam Muslim sampai yang hadir dalam majlis beliau terakhir di Khurasan itu adalah Imam Muslim yang menemani Imam Bukhari. Begitu tegasnya juga. Jadi kita dalam membaca masalah ini bukan dengan saklak. Ada permasalahan-permasalahan yang jelas para ulama mengambil kita faedahnya. Seperti juga para ulama-ulama Syafi'iyah memperfaedah dari berbagai karang-karang ulama-ulama tersebut. Tidak diharamkan selama yang dibahas itu ada. Perbedaan pendapat para ulama, kita bukan berarti kita yang mengoreksi. Kita koreksi dengan para ulama sebelumnya. Pendapat tabi'in kita koreksi dengan sahabat. Pendapat setelah tabi'in akan dikoreksi dari pendapat tabi'in. Dalil-dalil bagaimana penjelasan makalah sebab itu kita sebutkan. Ini manhajus salaf bagaimana salaf memahaminya. Dan kaidah-kaidah salaf bagaimana. Itu kita baca. Jadi bukan berarti orang sekarang lebih tahu dari Imam Nawawi dan Hajar. Ketika pendapat Imam Hajar dilihat dengan pendapat-pendapat ulama yang lain yang mensyarahkan hadis yang sama. Nah, bagaimana metodenya mereka? Nah itu yang Jadi bukan berarti kita merasa lebih pintar, lebih tahu dari Ibnu Hajar Nawawi, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan melalui chat di apa Zoom, silakan dibacakan. Ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bolehkah kita menamai atau menyifati makhluk seperti manusia dengan nama atau sifat Allah, sebagaimana majikan Yusuf alaihissalam bernama Aziz, penamaan Ali dan penyifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rauf dan Rahim dan akhir-akhir surat At-Taubah. Adakah kaidah khusus dalam hal ini? Kaidah khususnya di situ ada sebatas yang dibolehkan dalam Quran Sunnah. Ya, yang ya pemainnya Nabi disifati dengan Raufur Rahim. Ya sifat bagi makhluk boleh, tapi sesuai dengan kekurangan makhluk kan? Tidak akan sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Pasti itu. Tapi penggunaan itu pun dibatasi sesuai dengan adanya dalil untuk hal seperti itu. Ya, tidak boleh semua sifat Allah dikatakan ataupun nama Allah digunakan untuk makhluk. Wabil mina Raufur Rahim. Rauf, ya boleh dikatakan Raufur Rahim. Ya, untuk makhluk. Tapi makhluk tidak disebut pemanya apa sesempurna seperti Allah, tidak dalam sifat itu. Ya. Maka lebih tepatnya kalau kita menyebut Abdul Rauf. Ya, Abdul Rauf. Ya. Sifat bagi Nabi SAW memang Nabi SAW Raufur Rahim terhadap umatnya. Tapi bukan berarti apa namanya sifat tersebut dia apa namanya sama dengan sifat Allah, tidak. Tapi kemudian pula sifat bagaimana saja sifat Allah yang boleh kita gunakan. Semuanya al-khalq boleh enggak disebutkan makhluk dengannya? Enggak boleh. Pasti batil lah. Ya itu. Ya. Al-Qadir yang Maha Kuasa juga enggak boleh. Ya kan itu. Karena enggak ada dalil membolehkan karena makna juga batil. Ya. Qaidah di situ adalah yang pertama adanya kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh Al-Qur'an Sunnah kepada makhluk boleh. Atau tidak boleh, ya tidak. Tidak ada, ya tidak boleh. Karena akan menimbulkan pemahaman yang salah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Rasulullah SAW melarang i'tidak dalam doa. Yang tidak dalam doa itu maksudnya apa? I'tidak berlebih-lebih dalam doa itu maksudnya, ya Allah aku minta surga yang luasnya sekian, ada ini dan itu di dalamnya, ada gini. Nah itu tidak buat rinci namanya. Tapi kalau kita di dunia ini meminta suatu hal, ya kita ingin, ya boleh kita minta, tidak apa-apa. Untuk dengan seseorang ingin melihat akhlaknya baik dan ilmunya baik, kemudian kita, ya Allah jadikan aku berjodoh dengan dia dan aku berkahilah aku dengan dia, jika aku menjadi nikah dengan dia, kemudian juga kita itu minta begitu. Tetapi lebih hal kita adalah camping berdoa kita juga jika hal itu adalah baik bagiku dunia dan akhiratku, itu lebih baik ditambahkan. Ya Allah, jadikanlah aku berjodoh dengan dia jika itu adalah baik bagi dunia dan akhiratku, itu lebih tepat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang terakhir Ustaz, Ustaz mohon faedahnya tentang perbedaan Asy'ariyah yang terdahulu dan belakangan. Barakallahu fikum. Al-Asy'ariyah yang terdahulu, rata-rata mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dari yang sekarang. Dan secara umum hampir mereka itu menetapkan istiwa dan ulu. Istiwa dan ulu. Insyaallah nanti malam ya, insyaallah kalau kita sehat ini tidak ada kesempatan, kita akan bahas bahkan di ulama-ulama Asy'ariyah yang terulama, dan sudah kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Abul Hasan Asy'ari dan ulama-ulama lain menyebut sifat ulu dan istiwa itu. Ya. Nah, itu di antara poin yang perbedaan yang terpenting antara mereka. Dan Asy'ariyah yang terdahulu itu lebih banyak sifat, mereka menyebutkan sifat-sifat zatiyah khabariyah. Apa maksud zatiyah khabariyah? Zat yang tidak tertulis dari Allah dan itu terdapat dalam Al-Qur'an Sunnah. Mereka tidak takwil. Seperti wajah, al-yad, wal-ain, itu mereka tidak takwil. Ya, itu. Tapi beda dengan Asy'ariyah mutaakhirin, itu mereka lebih banyak menakwilnya dengan makna-makna yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Oleh sebab itu, insya Allah kita akan jelaskan juga nanti bantahan-bantahan tentang ini, terutama dalam kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis, ya, Ibnu Qutaibah, kemudian juga terdapat bantahan itu banyak bagi para ustaz-ustaz yang bisa baca Arab, itu bisa bagus dibaca. Dan dari Mi'alal Masyil, Bashir Marisi, juga bantahan dari Imam Darimi juga itu terdapat. Rad Jahmi, Al-Jahmiyah, karang Imam Ahmad dan karang Ibnu Mandah, ya, dan juga Imam Darimi, itu bagus dibaca. Di situ akan nanti. Ya, jawaban-jawaban terhadap syubhat-syubhat yang mereka sebarkan di tengah masyarakat dan tengah umat. Demikian. Al-Mushab. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT selalu menjaga antum dengan kebaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini hal yang kurang memuaskan. Demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.